Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulul Iman. Kita beranjak kepada hadis yang ke-16 di halaman 72. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa li muslimin an Jundub radhiyallahu anhu marfu'an qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. Dan bagi muslim dari Jundub radhiyallahu anhu marfu'an, marfu menunjukkan riwayat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata seseorang, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan aku menghapuskan amalan-amalanmu. Ikhwan fi din azzakumullah, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa tidak sepantasnya seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Demikian pula di samping ia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dia pun tidak boleh membuat orang lain berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sepantasnya lah untuk memberikan dorongan dan motivasi untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Syekh barakallahu fikum, masuk pula dalam kategori ini orang kafir, yaitu sepantasnya untuk mendorong mereka bertaubat kepada Allah azza wa jalla, masuk ke dalam Islam dan memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka untuk masuk ke dalam jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat dari an-nar. Karena memang dengan mereka keluar dari kekufuran mereka menuju Islam, itu akan menjadi sebab yang besar untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi kata Syekh, kalau kita dianjurkan untuk mendorong seorang kafir, memotivasinya untuk tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dan mendapatkan jannahnya, tentu lebih-lebih lagi untuk tidak boleh dan tidak dibenarkan membuat seorang muslim, seorang mukmin untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tatkala ia melihat saudaranya berada dalam maksiat, tatkala dia melihat saudaranya berada dalam berbagai macam bentuk pelanggaran syariat, bahkan sepantasnya bagi dia tatkala melihat seorang mukmin yang demikian kondisinya, murtakibul kabirah, menjalani terjerembab dalam dosa besar, untuk mendorong dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah, membuat dia takut dengan azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan. Sebatas menganjurkan, menasihati, memberikan dorongan dan motivasi. Akan tetapi sikap penjazman, pemastian bahwa Allah azza wa jalla tidak akan mengampuni seorang muslim yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, atau bahkan dia bersumpah atas perkara tersebut bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya, maka yang demikian ini termasuk babul isaah, perilaku buruk dan akhlak yang jelek terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka lihatlah barakallahu fikum, kata Syekh, dalam kondisi orang yang mengucapkan kalimat ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis, bahwa dia mengucapkan kalimat tersebut dengan menyatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Apa yang dia ucapkan ini semata-mata babul ghirah, rasa kecemburuan agama, rasa sikap kepedulian dan perhatian kepada saudaranya yang terjatuh dalam maksiat, yang terjatuh dalam pelanggaran. Apa yang dia lakukan sebagai bentuk perbuatan al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, karena dia melihat saudaranya dalam kemaksiatan tersebut, dinasihati tidak bergeming, di lain waktu diingatkan tidak sadar, di kesempatan yang lain dinasihati pun tetap saja dia dalam kemaksiatannya. Sampai kemudian barakallahu fikum, dia pun marah sembari menyatakan wallah la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Tetapi justru kemudian ternyata muamalah yang Allah tabaraka wa ta'ala perlakukan kepadanya adalah dengan Allah menyatakan man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, siapa yang yata'alla, yata'alla kata Syekh yahlif, yang bersumpah, siapa yang telah bersumpah dengan namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, maka inni qad ghafartu lahu, aku sudah mengampuninya si fulan yang jatuh dalam perbuatan maksiat tersebut. Wa ahbabtu amalaka, dan aku menghapuskan amal-amal kebaikanmu dari orang yang mengucapkan sumpah tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni si hamba yang selalu berada dalam maksiat tersebut. Ikhwani fi din azakumullah, yang demikian ini sikap dia ketika mengucapkan kalimat tersebut, kata Syekh, lamma asa'al adab ma Allah, tatkala dia beradab yang buruk terhadap Allah. Wa qannata min rahmatillah, dan membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'an, innahu la yai'asu mir rauhillahi illa al-qaumul kafirun, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kata Syekh, fa hadzal hadits fihi masail. Hadis ini padanya ada beberapa masail, yakni beberapa fawaid, faedah-faedah. Awalan yang pertama, faedah yang pertama, penjelasan tentang luasnya rahmat Allah dan bahwa sepantasnya bagi orang yang berbuat maksiat untuk tidak berputus asa dari rahmat tersebut. Akan tetapi, tidaklah bermakna, tidaklah berarti dia senantiasa di atas maksiatnya, masih kokoh di atas perbuatan dosanya, tidak. Jika dia mengharapkan rahmat, maka dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak sepantasnya bagi dia semata-mata untuk selalu dan selalu mengharap rahmat, tetapi dia selalu berada dalam kubangan maksiat. Maka yang demikian ini amrun la yajuz, perkara yang tidak dibolehkan. Dan seseorang yang barakallahu fikum senantiasa berharap rahmat Allah, maghfirahnya, ampunannya, tetapi pun ternyata dia tidak pernah berhenti dari perbuatan dosanya, dari perbuatan maksiatnya, maka yang demikian ini dikategorikan, dianggap al-amnu min makrillah, seorang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk membuat manusia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun kemaksiatan yang ia lihat pada mereka, berbagai macam pelanggaran yang ia saksikan pada manusia, tidak boleh untuk membuat orang lain putus asa. Akan tetapi yang ia lakukan adalah yad'uhum ilallah, didakwahi, diajak kepada jalan Allah. Wa ya'muruhum bitaubah, memerintahkan mereka bertaubat kepada Allah. Wa yuhabbibhum biha, membuat mereka cinta dan senang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya alla yahlifa, tidak bersumpah bahwa orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salisan yang ketiga, bahwa tidak boleh untuk bersumpah terhadap Allah di dalam mencegah Allah dari memberikan ampunan kepada hambanya, bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan dan si allan. Adapun seseorang yang dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla untuk melakukan suatu kebaikan, fahada la ba'sa bih, maka yang demikian tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna min ibadillahi man lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah berbuat baik kepadanya. Terkadang sebagian ulama menyebutkan tentang kaum du'afa, orang-orang lemah yang mungkin dianggap rendah, tidak berharga. Ternyata mereka-mereka ini adalah orang-orang yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, misalnya ketika dia dizalimi, terlebih lagi karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wattaqi da'watal mazlum, hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia penghalang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia bersumpah dengan sesuatu demi Allah, semoga Allah membuat si fulan celaka di jalan, la abarrahu, niscaya Allah berbuat baik kepada orang tersebut dengan Allah kabulkan permohonannya yang dengannya dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum. Dan yang demikian ini kandungan yang ada di dalam hadis ini tentang ar-raja, ada suatu harapan besar untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana dahulu Anas bin An-Nadr bersumpah tatkala akan ditegakkan qisas dengan dipatahkan gigi kepada saudari perempuannya, maka beliau bersumpah dengan nama Allah, demi Allah jangan kalian patahkan giginya, demi Allah jangan patahkan giginya, sangat memohon. Maka Nabi alaihi salatu wassalam membacakan hadis ini yang kemudian Allah azza wa jalla, yang tadinya orang-orang yang saudaranya terpatahkan giginya sangat menuntut untuk ditegakkan qisas kepadanya, ternyata Allah azza wa jalla menanamkan kepada atau ke dalam hati orang-orang tersebut pengampunan dan pemaafan, sehingga tidak jadi ditegakkan qisas kepada saudari perempuannya. Lalu kemudian Nabi menyatakan, inna min ibadillahi man lau aqsama billahi la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang yang apabila dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah berbuat baik kepadanya. Maka yang demikian ini barakallahu fikum ada unsur dan bentuk raja, sikap dan pengharapan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus ada bentuk husnudzan, berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, ketika seorang muslim bersumpah kata Syekh kepada Allah untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka. Dan ini bentuk husnudzan dan bukan bentuk su'udzan kepada Allah. Maka itulah al-fardu baina al-halatain, perbedaan antara dua keadaan tersebut. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Rabi'an yang keempat, di dalam hadis ini terdapat pelajaran penting tentang khataru al-kalam as-sayyi', bahayanya ucapan yang buruk, perkataan yang jelek, dan sepantasnya serta sewajibnya atas seorang muslim untuk menjaga dirinya dari tergelincir kepada ucapan yang jelek, lebih-lebih lagi berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau juga berkaitan dengan hukuk ibadillah, hak-hak hamba-hamba Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadidan, ucapkan ucapan yang baik, ucapkan ucapan yang jujur, tidak ada kebengkokan padanya, tidak ada kedustaan padanya, tidak ada keburukan di dalamnya, menyakiti hamba-hamba Allah azza wa jalla. Menjaga lisan. Yang perkara ini barakallahu fikum, sebagaimana Allah jelaskan, yuslih lakum a'malakum, akan Allah perbaiki amalan kalian. Orang yang berupaya jujur dalam ucapannya, baik dalam kata-katanya, akan Allah bimbing dia, akan Allah berikan taufik kepada dirinya, terbimbing jalannya, terjaga sikapnya. Yuslih lakum a'malakum, yang tadinya mungkin dalam perilaku kita ada yang buruk, akan Allah bimbing kepada kebaikan. Tadinya seorang sudah berjalan dalam kebaikan, akan Allah berikan istiqamah dalam pada dirinya dalam menempuh jalan kebaikan tersebut. Yuslih lakum a'malakum, di samping wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga kata Syekh barakallahu fikum, sewajibnya bagi setiap muslim untuk menjaga lisannya, meskipun dengan satu kalimat yang ternyata barakallahu fikum dengan kalimat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala marah dan murka kepadanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan hadis yang sedang kita baca ini, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu, dia telah berkata dengan satu kalimat, kalimat tadi, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berbicara dengan satu kalimat yang menghilangkan dunia dan akhiratnya. Subhanallah, dengan satu kalimat. Dalam kondisi dia adalah seorang yang berada dalam ketaatan, kebaikan, kesalehan, tetapi dia sa'al adab ma Allah. Dia beradab yang jelek kepada Allah azza wa jalla dengan apa yang sudah kita terangkan tadi. Sebagaimana pula barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Wa hal yakubbu an-nasa fin-nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim?" Apakah Allah Subhanahu wa taala menjerembabkan, melemparkan manusia di atas wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka ke dalam neraka kecuali karena hasil panen dari lisan-lisan mereka? Lisan begitu gampang, yang memang dia tidak bertulang, sangat mudah ke sana dan kemari, sangat ringan berucap tanpa beban. Terus satu demi satu dia nanam, dia tanam terus sampai dia panen, yang dengannya Allah Azza wa Jalla jerembabkan dia ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam jika tidak sanggup berkata dengan perkataan yang baik. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita, dan Allah bimbing kepada akhlak al-karimah, akhlak yang baik yang tergambar dalam semua perbuatan dan ucapan-ucapan kita. Ikhwanati jazakumullah, kemudian kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun walahu, dan baginya, bagi muslim, diriwayatkan muslim dalam sahihnya nomor 2755 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, marfu'an berarti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, seandainya seorang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah dari uqubah, dari siksa, seorang mukmin tahu siksaan yang ada di sisi Allah, ma tami'a bi jannatihi ahadun, tidak akan ada satu orang pun yang akan berharap untuk mendapatkan surga Allah. Tidak akan ada. Kenapa? Dia berpikir amalan dia tidak akan bisa menggapai surga. Dia akan berpikir bahwa dosa-dosa dia sangat sulit untuk mendapatkan surga Allah. Itu seandainya dia tahu apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari al-uqubah, dari siksaan. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, walau ya'lamul kafiru, seandainya orang kafir tahu, ma indallahi minar rahmah, apa yang ada di sisi Allah dari rahmat, ma qanata min jannatihi ahadun, tidak akan ada satu orang pun yang akan berputus asa dari mendapatkan surga Allah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, inna allaha jalla wa ala wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah ampunannya sangat luas. Tetapi di sisi yang lain Allah disifati dengan wasi'ul maghfirah, ampunannya luas. Tetapi wa huwa syadidul iqab, Allah pun sangat keras siksaannya. Yang seandainya seorang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah dari azab, maka tidak ada seorang pun yang akan berharap untuk bisa mendapatkan surga Allah. Namun di sisi lain, seandainya orang kafir tahu apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari ampunan dan kasih sayang, maka tidak akan ada seorang pun yang akan berputus asa untuk bisa mendapatkan jannah surga Allah azza wa jalla. Maka kata Syekh, fahada fihi jalilun ala si'ati rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Di sini terdapat dalil tentang luasnya rahmat Allah satu, wa ala siddati ghadabi, dan tentang kerasnya atau besarnya kemarahan dan kemurkaan Allah azza wa jalla. Dan bahwasanya luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengantarkan seorang mukmin untuk merasa aman dari makar Allah, lalu kemudian dia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa. Sebagaimana pula barakallahu fikum, al-khawf min azabillah, takut kepada azab Allah, tidaklah mengantarkan seorang mukmin atau bahkan siapapun untuk berputus asa dari rahmat Allah, sehingga dia meninggalkan taubat, tidak mau beristighfar kepada Allah azza wa jalla dan beranggapan bahwa Allah tidak akan memberi ampunan kepadanya. Maka yang seperti ini tidak boleh, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah membuka pintu taubatnya bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Allah sudah menyiapkan pintu taubat di arah barat sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Pintu itu terbentang sejarah 40 atau 70 tahun perjalanan, dan dia senantiasa terbuka sampai matahari terbit dari arah pintu itu, lalu kemudian setelah matahari terbit darinya dari arah barat, Allah pun kemudian akan menutupnya. Maka selama barakallahu fikum pintu itu masih terbuka, maka selama itu pula Allah subhanahu wa ta'ala masih menerima taubat dari hamba yang mau bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwan fillah azzakumullah, demikianlah penjelasan di dalam hadis ini, dan masih tersisa sedikit dari keterangan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Biiznillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.